Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Ugala karya Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih terkait qanaah. Qala Abu Hatim, fal'aqil ya'lamu anna al-aqsam lam tudha' ala qadri al-ahdha. Orang yang berakal, uqala, akan tahu dan selalu ingat bahwa pembagian rizki Allah yang membagikannya itu tidak mengikuti apa yang ada pada makhluk. Artinya karena fulan misalnya orang terkenal, keluarga besar, ma'ruf, maka pembagian rezekinya lebih banyak. Fulan karena gak dikenal atau keluarganya miskin, disedikitkan rezekinya. Bukan itu. Tapi hikmah Allah, Allah yang maha tahu, Dia yang membagikan rezekinya sebagaimana Allah kehendaki. Fulan diberi banyak, fulan diberi sedikit, Allah yang tentukan. Bukan status sosial atau keturunan atau mungkin nasab, keluarga atau yang lain-lainnya. Pembagian rezeki tidak mengikuti semua itu, tetapi murni kehendak Allah. Allah yang atur. Qasamul arzak, Allah yang bagi-bagi rizkinya seperti Allah inginkan. Wa anna man udimal qana'ah lam yazidhul malu ghina. Maka orang yang tidak memiliki qana'ah, harta, walaupun bertambah dan bertambah baginya, tidak memberi kekayaan padanya, gak jadi orang kaya walaupun hartanya berlimpah luah, gak jadi ghani, agnia. Artinya kekayaan tidak diukur dengan materi kalau jiwa dan kalbunya tidak ada qanaah, gak ada puasnya. Dan begitulah kenyataannya, dia gak akan pernah puas dan kemudian tenang hidupnya, lega, kalau qanaah enggak ada pada hatinya. Fatamakkunul mar'i bil mal al-qalil ma'a qillatil ham ahna minal katsir dhittabi'ah. Wa shadaqa rahimahullah. Orang kalau walaupun materinya sedikit, ya ini penghasilan dia alal maujud, pas-pasan lah istilahnya, sekedar ya Allah bisa makan lah, yang penting gak kelaparan, gak sampai ngemis ke orang, kebutuhan dia tercukupi. Tapi dengan itu qillatil ham, beban pikirannya gak ada. Ya ini orangnya enjoy, santai hidupnya, gak punya beban mental, gak stres, gak ada yang dia pikiri, gak ada beban tekanan jiwa. Kan memang gak ambisi, orangnya tidak ambisi, gak punya ini. Maka itu lebih nyaman dalam hidup ketimbang yang banyak materinya, banyak hartanya, tapi dzitabi'ah, punya banyak konsekuensi, punya banyak tanggungan, mikir itu, mikir ini, yang ini belum tercapai targetnya, yang itu mungkin ada sangkutan utang piutang belum terselesaikan, yang ini tuntutan harus selesai dilunasi tanggal sekian. Beban mentalnya, walaupun mungkin banyak materinya, mungkin saja materi di tangan dia banyak, mungkin kendaraannya banyak, mobilnya, rumahnya atau yang lainnya. Tapi apa gunanya kalau jiwanya enggak tenang? Hati dia enggak pernah tentram. Terus terkejar, terus terhantui, terus stres dia. Lebih baik yang tadi ya ini pas-pasan, tapi tenang dan nyaman hidupnya, enak, nggak kepikiran dikejar-kejar orang, nggak kepikiran ini tanggal sekian, 2 hari atau misalnya 3 hari lagi jatuh tempo, ini harus dilunasi, sementara uang nggak ada. Lagi dia putar untuk ini, untuk itu. Beban dia. Apalagi orang yang kadang pakai kartu ini, kartu itu, pinjaman ini. Tiap akhir bulan atau entah awal bulan, anak enggak tahu, dia harus bayar ke bank yang bersangkutan. Sementara kalau uangnya enggak ada atau kurang, dia sudah belanja ini itu. Sudah riba, tanggungan, berat dia, enggak ada nyamannya. Qala fal aqil yantaqim minal hirs bil qunu'. Maka begitulah orang yang berakal mematikan, memerangi ambisinya dengan qanaah. Ya mungkin pada masing-masing orang ada saja itu ambisi, namanya manusia. Pingin lebih, pingin ini itu yang belum dia capai, yang belum dia punya. Tapi orang yang berakal gak mau menuruti semua itu. Bagaimana dia mematikan itu? Dia matikan dengan qanaah. Itu obatnya. Kama yantasir minal adu bil qisas. Sebagaimana orang kalau dalam ini menghadapi musuhnya akan puas kalau dia bisa mendapati qisas. Yani musuhnya misalnya berhasil membunuh saudaranya misalnya. Musuh orang yang dia benci, yang dia musuhi, membunuh orang tuanya atau siapa, nasallallahu alafiyah. Orang kan dongkol dan mangkel, hawas, dan dia gak akan puas, dia gak akan lega sampai qisas. Dia laporkan ke pemerintah, hasil itu orang ditangkap sampai setelah proses ini itu diqisas, dihukum mati karena dia membunuh, baru dia puas. Nah, seperti itu layaknya dengan musuhnya. Sekarang ambisi itu musuh kamu karena pada kenyataannya merusak hidupmu, membuat kamu gak nyaman. Bagaimana kamu menghadapinya? Dengan qanaah. Qisasnya itu qanaah. Lianna sababul mani' rizqal 'aqil huwa sababul jalib rizqal jahil. Karena sebab yang menjadikan rizki orang yang baik atau orang yang berilmu, artinya berilmu, ilmu dunia mungkin bahkan, Dia ahli mungkin dalam perdagangan, pengalaman. Wah, lama. Mungkin punya cabang banyak, anak buah puluhan atau ratusan. Dengan skill yang memadai, dengan walhasil kalau hitungan orang, hitungan manusia, semestinya dia punya bagian lebih banyak. Sementara satunya jahil, gak pernah belajar ekonomi misalnya, pengalaman gak ada, anak buah juga paling 1-2. Tapi yang ini dapat rezeki lebih banyak, yang ini, yang satunya tadi yang pertama gak dapat. Dan itulah takdir Allah SWT. Ketentuan Allah yang bagi. Artinya jangan kamu bersandar, jangan kamu pede dengan segala kemampuan yang ada padamu. Belum tentu. Dan betapa banyak contohnya kan. Itu orang lulusan ini mungkin, anak buah banyak, tempat usaha aja juga strategis, tengah jalan yang ramai, dan Masya Allah sudah segala sesuatunya. Kalau hitungan manusia, prospek dan pasti keuntungannya banyak, besar. Tapi subhanallah, Allah yang bagi, Allah yang tentukan. Gak ada yang datang atau sedikit lah. Sementara yang itu orang kampung, gak pernah merasakan kampus. Itu orang awam juga mungkin baca tulis gak bisa. Tempat usahanya juga ndelesep di dalam kampung. Masuk gang sini, masuk gang situ. Tapi ruame Masya Allah. Pelanggannya gak ada hentinya, mulai dia buka sampai tutup. Nah, siapa yang menentukan? Rabbak. Allah SWT. Makanya jangan kemudian percaya diri berlebih, jangan menganggap keilmuan dan kelebihan yang kamu punya pasti membawa keuntungan bagimu. Belum tentu. Pasrahlah dan tawakallah kepada Allah. Minta hanya kepadanya, karena dia yang membagi dan menentukan rizki hambanya. Qala wa anshadani Muhammad bin Sa'id al-Qazzaz, qala anshadana Muhammad bin Khalaf al-Taymi, qala anshadani rajul min Khuza'ah, seorang dari Khuza'ah menyampaikan, ra'aitul ghina wal faqr haddaini kusima, fa'uhrima muhtal wa dhul'ayyi kasibu. Aku melihat kemiskinan ataupun kekayaan, yang punya banyak, yang sedikit, itu dua bagian yang dibagi. Yani Allah bagi, yang satu diberi kekayaan, yang satu diberi kekurangan. Fa'uhrima muhtal. Terkadang orang yang sudah berusaha, sudah banting tulang dan punya kemampuan, punya skill bagus, uhrim, terharamkan. Artinya gak dapat bagian seperti yang dia dambakan. Sementara dhul'ayyi, orang yang lemah, tadi mungkin dia jahil, orang kampung ini itu, kasib dia yang punya penghasilan banyak malah. Fahadha mulihun da'ibu ghairu rabih, wahada murihun rabihun ghairu da'ib. Faya subhanallah. Yang ini ngotot kerjanya, ngoyo terus menerus dan lembur dan ini itu, walhasil ambisi yang luar biasa, tapi ghairu rabih, gak dapat keuntungan yang banyak. Sementara yang ini nyantai kerjanya, santai, mantai, tidak ada ngoyonya, banyak keuntungannya. Ya, sebegitulah Allah SWT bagi-bagi rizkinya. Qala wa anshadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrosh, idhil mar'u lam yaqna bi aishin fa innahu wa in kana dha malin minal faqri muqaru. Manusia kalau tidak qanaah dalam hidupnya, walaupun dia punya banyak materi, banyak harta, dia seperti mengendarai kemiskinan. Dia seakan kemiskinan itu kendaraan dia terus bersamanya. Walaupun materinya banyak, tapi karena gak ada qanaahnya, gak pernah merasa puas, dia sendiri tersiksa dan tertekan batinnya, gak pernah nyaman. Idza kana fadlun nasi yughnika bainahum fa anta bi fadlillahi aghna wa aisaru. Maka sadari, kalau saja keutamaan orang terkadang bisa mencukupimu, kamu dikasih, dibantu, itu saja kamu sudah sangat senang, maka sadari keutamaan Allah, apa yang Allah berikan padamu jauh lebih baik, lebih mencukupi dan lebih nikmat dalam hidupmu. Terima qanaahlah dengan yang Allah bagi dan Allah tentukan untukmu. Berusaha, tetap berusaha. Ajmilu fit talab, seperti tersebutkan di riwayat. Baik-baiklah dalam mencari, dalam berusaha. Qala wa akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Sa'id al-Qaisi, qala hadathana Muhammad ibn Walid ibn Aban, qala hadathana Nu'aym ibn Hammad, qala sami'tun ibn al-Mubarak, yagul, kata ibn al-Mubarak, muru'atul qana'ah afdal min muru'atil i'ta'. Kewibawaan karena qana'ah lebih baik daripada kewibawaan karena memberi. Kedua-duanya baik, kedua-duanya muru'ah. Satu, muru'atul i'ta', kamu memberi, ya ngasih orang, membantu orang. Dengan itu kamu kan berwibawa di mata orang tersebut, terutama kamu sangat dicintai, kamu dihormati karena orang tahu kamu ringan tangan, suka membantu, suka memberi, sering berbuat begitu, ta'awun. Itu bagus. Tapi lebih bagus dari itu, kata Ibnul Mubarak, muru'atul qana'ah, kalau kamunya qana'ah, merasa cukup dengan yang Allah beri, kamu enggak minta ke orang lain bantuan, kamu enggak ngemis, apa yang Allah beri, alhamdulillah kamu syukuri, itu lebih afdal daripada yang memberi-memberi tadi. Karena dengan itu orang tidak terbebani untuk bantu atau memberi kamu, kamu minta-minta. Qala Abu Hatim, fal qana'ah takunu bil qalb. Maka begitulah qana'ah itu adanya di kalbu. Ya, masalah hati, merasa puas, bersyukur dengan yang Allah beri. Faman ghaniya qalbuh ghaniyat yada. Orang kalau sudah ghani, cukup, berkecukupan kalbunya, tangannya pun akan merasa berkecukupan, enggak akan menengadah meminta bantuan, apalagi ngemis ke orang. Maka berangkatnya bermula dari kolbu. Tidaklah orang minta-minta ngemis kecuali karena kolbunya tidak memiliki kecukupan. Wa man iftuqira qalbuhu lam yanfa'hu ghina. Yang hatinya fakir, gak pernah merasa puas, maka kekayaan dia gak ada gunanya bagi dia. Walaupun banyak harta materi yang dia punya. Waman qona'a lam yatasakhat. Dan orang yang qona'a, gak akan kamu dapati dia ngersulo, tasakhat, ya jengkel, berkeluh kesah, Ya apa ini? Wah, usaha saya belum jalan ini. Apa ini? Penghasilan anak segini. Gimana ini? Ini anak sekian. Biaya ininya sekian. Ini itu, ini itu. Enggak akan kamu dapati begitu orang yang qanaah. Enggak akan ngeresuloh, enggak akan banyak sambat, enggak akan banyak. Wa asya aminan mutmainna, bahkan dia akan hidup tenang, tumaknina, nyaman, hidupnya tentram. Wa man lam yakna lam yakun lahu fil fawaidi nihayatun liraghbatih. Makanya orang kalau enggak ada qanaahnya, keuntungan seberapapun yang dia peroleh enggak akan ada ujungnya. Kalau ditanya puncaknya seberapa, enggak akan ada bagi dia. Enggak akan pernah merasa puas. Subhanallah. Orang kalau terbiasa dengan ambisi, gak menilai, gak ada syukurnya, gak menilai faidah yang Allah berikan padanya, keuntungan, arba, hanya karena tidak mencapai ambisinya, target. Bahkan dia kamu dapat itu bisa marah-marah, muring-muring. Misalnya dia kerja apa begitu ya. Dia punya target misalnya satu hari harus laku sekian, keuntungannya misalnya 1 juta. Harus tercapai 1 juta dalam sehari, omset atau laba bersih itu. Subhanallah, satu hari karena satu dan lain sebab, hujan atau apakah ini itu, yang dia dapati cuma 600 ribu misalnya, 700 ribu. Dia gak merasa puas dengan itu. Dia akan marah, dia akan jengkel, dia akan bentak, dia akan maki-maki anak buahnya. Kenapa gak sampai situ? Mana yang 300? Apa ini cuma 700? Males kalian ini itu. Padahal 700 Masya Allah. Paling-paling kebutuhan dia dalam sehari, ya Allah, 200-300 ribu. Itu sudah mewah sekali. Makan, segala sesuatunya lah. Untuk listrik, untuk air, untuk LPG, untuk ini, itu. Namanya ada sisa 400 ribu. Gak disyukuri. Hanya karena ambisi, gak keturutan. Ya begitulah orang. Gak kemudian, alhamdulillah ini yang kita dapat. Terus kita syukuri. Insyaallah kasih kebagian hari ini sekian. Enggak ada syukurnya. Wal jaddu wal hirman ka'annahuma yastari'an bainal ibad. Dan seakan-akan antara dapat dan tidak dapat itu terus berperang di antara umat manusia. Seakan enggak pernah akor. Enggak pernah baik di antara keduanya ini. Antara yang ini dapat al-jad, itu haf bagian. Hirman sebaliknya, orang yang enggak dapat atau berkurang pendapatannya. Walhasil, orang yang berakal akan ingat dan bersyukur, itu akan lebih tenang bagi hatinya, membuat tentram hidupnya. Qala walaqad ahsana alladhi yaqul fama kullu ma hazal fata min tiladihi bikaisin wala ma fatahu bitawani fa ajmil idza talabta amran fa innahu sayakfikahu jaddani yastari'ani. Enggak semua yang diinginkan seseorang itu bisa dia dapati. Tidak semua pula yang terlewat darinya itu bisa dia kejar. Fa'ajmil, yang penting baik-baiklah kamu dalam mencari rizki. Jadi, pastikan itu halal, tidak nipu orang, tidak mendzalimi orang. Maka akan cukup bagimu yang kamu dapati, yang Allah kasih. Jadani yastari'an, karena dalam hidup itu di pembagian itu seperti berperang, berebut. Ima ini dapat bagian, ima yang itu mahrum, enggak dapat bagian. Qala haddatsana Amr ibn Muhammad, qala haddatsana Al-Ghallabi, qala haddatsana Ubaidullah ibn Muhammad Al-Aisyi, anil Madaini, qala kana yugal muru'atus sabr indal hajati wal faqah bita'affufi wal ghina akthar min muru'atul i'ta. Disebutkan, yani di, artinya itu ma'ruf di kalangan salaf, ucapan ini, kemuliaan atau kewibawaan dengan sabar. Sabar ketika kamu punya hajat yang belum terpenuhi, kamu punya kebutuhan, kamu punya tuntutan, tapi belum terpenuhi, penghasilanmu masih kurang, kamu ada dalam faqah, dalam kekurangan, tapi kamu tetap ta'afuf, jaga kehormatan diri, gak sampai berbuat haram, mencuri misalnya, nipu, gak sampai minta-minta, ngemis ke orang, maka itu jauh lebih baik daripada muru'atul i'ta, daripada kewibawaan karena memberi. Mirip seperti yang Ibnu Mubarak sebutkan tadi, dengan kamu qona'ah, ini maknanya qona'ah, ta'afuf, menjaga kehormatan dirimu, walaupun kamu kekurangan, itu lebih baik. Kamu akan lebih dicintai ketimbang kehormatan yang kamu peroleh karena memberi orang. Qala wa anshadani Amr ibn Muhammad, qala anshadana Al-Ghallabi, qala anshadani Ibnu Aisyah, ghinan nafsi yughnin nafsa hatta yu'iffaha wa in massaha hatta yadhurra bihal faqru wa ma shiddatun fasbir laha in laqitaha bidaimatin illa sayatba'uha yusru. Ghinan nafs yughnin nafs, kecukupan jiwa, artinya kolbu kalau sudah qona'ah, itu akan yughnin nafs, akan membuatmu puas, tenang. Hatta yu'iffaha, sampai kamu akan mencapai iffah, kehormatan diri. Wa in masaha hatta yadhurra bihal faqr, bahkan kalaupun orangnya ada dalam kefakiran, orangnya ada dalam kemiskinan, mungkin kurang ekonomi yang ada padanya, pendapatannya, tapi selama qona'ah jiwanya, dia akan tenang. Sesulit apapun hidupmu yang kamu hadapi, problem ekonomi, pendapatan, penghasilan kurang, sesulit apapun, sabarlah. Karena itu gak akan terus seperti itu, gak akan langgeng, pasti akan datang berikutnya kemudahan. Ini namanya hidup. Seperti dikatakan roda itu berputar, kadang kamu di bawah ya, nanti pada masanya, waktunya kamu akan di atas, akan datang kemudahan. Ya bersabarlah, qona'ahlah saat dalam kesulitan, itu intinya. Qala wa anshadani Muhammad ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, faya rubba kurhin ja'a min haythu lam yakhaf, min haythu lam takhaf, wa masrurun amri billadhi atatka khaifu. Tarannasa malam tubla ikhwana zahir, wa in nubla tunkir jullama anta arifu. Faya rubba kurhin. Terkadang hal-hal yang tidak mengenakkan, ya termasuk pendapatan yang sedikit, kekurangan, hajat dalam hidup. Ja'a min haitsu lam takhaf. Kadang datang dari arah yang kamu enggak duga-duga, enggak kamu takuti. Atau sebaliknya, dari yang kamu takuti justru datang kebahagiaan, hal yang menyenangkan kamu. Ini kembali kepada takdir Allah dan ketentuannya. Manusia mengira yang ini akan bawa kesulitan bagi dia, yang ini akan memperberat dia. Justru dari itu dia dapat keuntungan, justru dari situ dia dapat datang kebahagiaannya. Yang ini dia pikir itu menguntungkan dia, yang ini dia pikir prospek besar, ternyata di situ malah dia dapat kesulitan, seret. Kamu melihat orang, kalau belum diuji, ikhwana zahir, seperti saudara bagi kamu, akrab sekali, baik sekali dengan kamu. Kalau belum ada apa-apa, kamunya juga belum tertimpa hajat dan muskilah, kamu belum menghadapi problem, semua teman bagi kamu dan ikhwan yang tampak sekilas zahirnya begitu. Tapi begitu kamu menghadapi ibtila, begitu kamu menghadapi cobaan, kamu dapat ujian sulit, hidupmu ada problem ini itu, kamu akan ingkari mayoritas orang yang selama ini kamu kenal. Mana fulan? Mana alan? Seperti orang yang gak kenal kamu mereka saat kamu dalam kesulitan. Kadang kalau orang sedang mabsud, orang sedang dalam kelonggaran, semua dekat sama dia. Dan orang ini masya Allah royal, ngajak teman-temannya makan, ditraktir, dibelikan, diundang ke rumahnya, ini itu. Saat itu semua orang paling akrab sama dia, orang paling dekatnya sama dia, fulan masya Allah, alan masya Allah. Begitu yang royal, yang derma ini jatuh usahanya, subhanallah manusia. Begitu dia dalam kesulitan, dalam kesusahan, dia hadapi problem, beban hutang dan lain sebagainya, walhasil bangkrut, pailit, semua pada lari. Seakan orang yang gak kenal sama dia. Mungkin tersisa satu dua orang yang tulus dengan dia dalam berteman. Walhasil itu kondisi keumuman orang. Mau dekat memuji kamu kalau kamu dalam kecukupan, saat kamu mapan. Saat kamu dalam kesulitan, mereka akan cuci tangan. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Qala amba'ana Muhammad bin Uthman al-Aqabi. Qala haddathana Ibrahim ibn Mahdi al-Aili. Qala haddathani Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar. Qala sami'tu Sufyan ibn Uyainah wa dhukira indahu Fadl ibn Rabi' wa dhuraba'uhu. Aku mendengar Imam Sufyan ibn Uyainah ketika disebut di hadapan beliau Fadl bin Rabi' dan yang semisal dia. Fa ansa'a Sufyan yaqul, maka Sufyan bin Uyainah mengatakan ini, kam min qawiyyin qawiyyun fi taqallubihi muhadzabir ra'yi 'inda rizqi munharifu wa min dha'ifin dha'ifil 'aqli mukhtalitu ka'annahu min khalijil bahri yaghtarifu kam min qawi qawiyun fi taqallubihi. Berapa banyak orang yang kuat, ini pinter, tadi punya skill, mungkin lulusan sana, lulusan sini, pengalaman dan lain sebagainya. Dalam kerjanya, dalam usahanya kuat dan semangat, muhadzabur ra'i, dan fikirannya pun tajam, bagus. Secara teori, secara ini luar biasa. Anhu rizqu munharifu, tapi ternyata rizki meninggalkan dia, berpaling. Ini sama seperti tadi, enggak mesti orang yang punya kelebihan, punya ini, kemudian rizki selalu menghampiri dia. Terkadang seperti kata Sufyan Ibn Uyainah, rizki menyimpang meninggalkan dia, enggak dia dapati. Wa min dhaif, dhaiful aqli mukhtalit. Sementara yang lain lemah, dhaif. Dhaiful aql. Akalnya lemah. Ya seperti tadi, bahkan mungkin tidak sedikit dari mereka enggak lulus SD dulunya. Orang tua sudah ini. Itu yang usahanya masya Allah mapan, dan Allah bukakan rizki baginya. Seakan-akan seperti orang yang menggayuh dari ombak lautan. Ombak kan tidak pernah berhenti, terus, dan ombak bisa 10 meter mungkin lebih. Itu yang dia ambil, itu yang dia dapati, banyak sekali maknanya yang dia peroleh. Padahal dia dhaif, mukhtalit. Akarnya mungkin kurang. Di suatu kota, gak perlu disebut, kontraktor terbesar di sana, hampir semua proyek pemerintah di sana dia yang pegang, karena dikenal dan bagus. Hasil dia jembatan, jalan raya, apartemen, bangunan, semuanya. Dan dia seorang yang gak lulus SD. Anak buah dia di kantor dia, yang ini lulusan teknik sipil, itu insinyur, yang ini direktur utamanya, gak lulus SD. Rizki, subhanallah. Allah beri, Allah yang atur. Shadaqah Sufyan, seperti yang disebutkan Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah. Qala Abu Hatim, faman naza'athu nafsuhu ilal qanu thumma hasada nasa ala ma fi aidihim falaysa dhalika liqana'a wala lisakhawah balli ajzin wa fashal. Orang yang berjuang, berusaha untuk qanaah, tapi kemudian tetap saja hasad kepada orang lain yang dimiliki mereka. Fulan bisa mencapai ini, fulan punya itu, sementara dirinya tidak. Maka itu bukan karena qanaahnya. Yang salah bukan qanaahnya. Yang salah bukan sakhawah. Sakhawah itu karom, kemuliaan yang ada pada diri seseorang. Bukan karena itu, tetapi itu justru karena kelemahan dia dan kegagalannya. Famathuluhu kamathali himaris su' alladhi yafrahu bi khifati himlihi wa yahzan idza ra'al 'alaf yu'athir bihi dzul quwwati wal hamli tsaqil. Kalau dipermisalkan oleh Ibnu Hibban, itu seperti seekor keledai himar yang buruk, keledai jelek, yang dia senang karena hanya memikul sedikit, enggak berat. Paling misalnya 10 kilo, 20 kilo begitu. Dan dia senang dengan itu. Cuman mikul dan terbebani 10 kilo misalnya. Tapi kemudian himar ini merasa sedih dan iri, enggak terima, enggak puas ketika melihat ada himar lain makannya banyak, punya persediaan rumput atau apa yang dia makan, daun banyak, karena memang himar yang itu mampu dan bisa memikul beban banyak dan berat. Kemudian dia ngeresulo dan ngomel, si himar ini, oh, makananku sedikit, daunku gak banyak seperti itu, rumputku gak seperti itu, ini itu. Ya beda, dia banyak makannya, himar yang itu banyak daun atau rumputnya karena memang dia mampu dan kuat memikul banyak beban di punggungnya, gak seperti kamu. Ya seperti itulah permisalannya. Falqani'ul karim araha qalbahu wa badana. Maka orang yang qona'ah dan dia karim, ini sakho tadi, dia mulia, karim, terhormat pada dirinya dan qona'ah, dia akan murih, akan tentram, nyaman, hatinya tenang, jasadnya. Wasyarih al-la'im at'aba qalbahu wa jismahu. Tapi orang yang rakus, syarih, tamak dan ambisi, la'im, lawan dari karim, dia akan buat capek hatinya sendiri, gak pernah nyaman, dan jasadnya juga akan tersiksa, tidak merasa puas. Wal kiram asbaru nufusan wal li'am asbaru ajsadan. Makanya bedanya mungkin sama-sama sabar dalam artian bisa menahan. Cuman bedanya kalau orang mulia yang dia sabari adalah jiwanya. Jiwanya lebih bersabar sehingga mampu bertahan, tidak berkeluh kesah, tidak jengkel, tidak marah, sabar dengan segala yang Allah bagikan untuknya. Tapi li'am, orang-orang la'im, orang yang tercela, itu kesabarannya pada jasadnya saja, sabar pada tubuhnya, sehingga tubuhnya dibuat banting tulang, dibuat peras keringat, dipaksa untuk lembur, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Jasadnya disabari untuk menuruti ambisinya. Jadi sama-sama sabar, cuman bedanya yang ini kesabarannya pada jasadnya, hatinya gak pernah sabar, jiwanya gak pernah tenang. Beda dengan karim, orang terhormat, orang yang mulia, kesabarannya pada hatinya, sehingga dia tenang dan tentram hidupnya. Qala wa ansyadani Amr ibn Muhammad, qala ansyadani al-Ghallabi, la'amruk mal arzaku fi hilatil min hilatil fata wala sababun fi sahatil hayyi faqibu. Sungguh rizki itu bukan dari usaha seorang pemuda. Ya, tadi gak bisa diukur dengan jerih payah dan kemampuan atau keilmuan yang dimiliki seseorang. Wala sababun fi sahatil hayyi thaqibu, juga namanya rizki bukan sesuatu yang bisa, bukan lubang di tanah atau di tembok seseorang, tinggal dia lubangi kemudian akan keluar begitu. Ya kalau sumur, sumur tinggal dilubangi, digali, keluar airnya. Rizki gak bisa begitu. Artinya kamu usaha di sana pasti untung, belum tentu. Kamu buka ini, kamu usaha itu pasti banyak labanya, belum tentu. Kamu sudah mampu ini, kamu bisa itu, skill kamu miliki, berarti pasti kamu, belum tentu. Walakinna hal arzak tuksamu bainahum, tapi rizki Allah yang bagi di antara hambanya. Fama laka minha ghairu ma anta syaribu, maka rizki yang bagimu yang kamu dapati beda dengan yang usaha yang gak bisa diukur dengan usaha yang kamu punya atau kemampuan yang kamu miliki. Intinya tadi Allah yang bagi sekehendak Allah. Qala wa ansyadani Muhammad bin Sa'id, qala ansyadani Hilal ibnu Ala al-Bahili, tajammal idza maddahru awlaka ghilzatan fa innal ghina fin nafsi la fit tamawuli. Hiasi dirimu, yakni dengan kesabaran, dengan qanaah, hiasi dirimu. Karena waktu, zaman, kalaupun suatu saat keras bagimu, ini sulit, agak seret, penghasilanmu agak susah, agak berat ini. Tapi yakini, kecukupan itu bukan pada harta, tapi pada jiwamu. Bukan pada materi yang kamu punya. Yazinu la'imul qawmi kathratu malihi, wa ma zayyanal aqwam mithlu tajammuli. Orang la'im, jadi orang yang tercela, yang enggak punya akhlak, yang enggak mulia, mengira yang menghiasi dirinya dan kehidupannya adalah banyaknya harta dia. Padahal tidak ada yang menghiasi orang kecuali tajammul. Tadi akhlak dia, qanaahnya, kesabarannya, itu ya hakikatnya menghiasi. Tapi orang laim karena bodoh, jahil, mengira harta itu yang menghiasi hidupnya. Padahal berapa banyak mereka gak dapat ketentraman dalam hidup, tidak merasa nyaman walaupun banyak hartanya. Qala haddatsana al-Husain ibn Sufyan, qala haddatsana Abdul Aziz ibn Munib, qala haddatsana Muhammad ibn Yahya as-Sa'ig, qala qala al-Khalil ibn Ahmad, kata Imam Khalil ibn Ahmad, Imam Khalil ibn Ahmad, salah satu yang disebutkan ahli imam lughah, dia imam dalam bahasa dan ala sunnah, di atas sunnah, karena beliau imam salafi rahimahullah. Disebutkan begitu karena tidak sedikit, bahkan mungkin bisa dikatakan banyak ulama lughah yang menguasai bahasa Arab, paling tidaknya keserempet-serempet i'tizal. Kalau sudah dia masuk dalam bahasa, banyak terjebak dan terpleset dalam pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Sedikit dari mereka yang selamat dan betul-betul di atas sunnah, tetap di atas sunnah istiqomah. Dan di antara mereka ini Imam Khalil ibn Ahmad, termasuk disebutkan Imam Asma'i, Imam Syafi'i, karena mereka semua a'immatul lughah rahimahullah. Dan Khalil ibn Ahmad guru besar Sibawai. Qala illam yakun laka lahmun kafaka khallun wa zaitu. Kata Khalil, kalau kamu enggak punya lahm di rumah, enggak ada daging, ya karena daging yang mahal, cukup lumayan lah hartanya, berapa kalau sekarang 150 mungkin sekilo ya. Ya kalau enggak ada itu ya bersyukurlah cukup bagi kamu khal wa zait, ya, kalau di Arab itu makanan semacam acar dimakan sama roti begitu. Zait, kayak zaitun misalnya. Ini makanan sederhana. Illa yakun dha wa hadha fakisratun wa buyaitu. Bahkan kalaupun itu enggak ada, ini atau itu, acar enggak ada, zaitun pun kamu enggak punya, ya Allah ridholah, kata Khalil, walaupun dengan kisrah, hanya sepotong roti, bahkan sepotong, bukan roti satu bungkus, sepotong, secuil, wabuyait, dan itu pun dengan tempat tinggal kamu, rumah yang sangat kecil, sangat sederhana, makanya ditasghir buyait. Kalau sekarang mungkin SS, rumah sangat sederhana, paling juga kamar satu. Ya syukurilah kamu punya tempat berlindung dari panas hujan, kamu dan keluargamu, tertutup auratmu. Kalaupun itu gedek bahkan, kalaupun itu hanya anyaman bambu, tinggal kamu oles dengan semen cair supaya celah-celahnya ketutup, tapi itu rumah kamu sendiri, menjaga kehormatanmu, menjaga keluargamu, ini aurat tertutup, syukuri, berkona'ahlah dengan yang sedikit apa yang ada yang Allah beri, kalaupun hanya itu dan sepotong roti tadi. Tudhallu fihi wa ta'wi hatta yaji'uka mautu. Di rumah kecil itu yang sangat-sangat sederhana itu kamu bermalam, kamu beristirahat. Walaupun lantainya tanah, buru-buru mau dirabat, enggak punya biaya, tanah lantai dasarnya, syukuri. Alhamdulillah kamu punya tempat tinggal dan merdeka kamu di situ. Sampai datang kematian padamu, kona'ah. Hadza la'amri kafaf fala yaghurraka laitu. Maka sungguh demi Allah itu cukup bagimu tadi, rumah kecil, sepotong roti. Allah Allah kalau dapat rezeki lebih, acar, zaitun, ada madu, yakni ada kelebihan, alhamdulillah. Tapi batas paling minimnya saja, rumah kecil tadi, kamu bisa makan, bisa minum dengan baik, tertutup auratmu, terjaga keluargamu, demi Allah itu kafaf, kata Khalil, itu sudah cukup. Maka jangan kamu tertipu dengan laitu, berangan-angan, seandainya ana punya rumah mewah, seandainya rumah lebih besar, seandainya bisa di jalan itu, seandainya, ini sampai kapan kamu nuruti seandainya? Enggak akan ada hentinya. Malaha nihaya. Tapi kamu turuti sekarang seandainya bisa ke sana atau ke sana. Sudah di sana masih belum puas, seandainya bisa di perumahan itu. Pindah ke perumahan itu, seandainya bisa di Jalan Ijen sana. seandainya punya apartemen, seandainya. Enggak akan ada ujung pangkalnya kamu turuti seandainya. Makanya ujung-ujungnya nanti kayak himar, kayak keledai, naudzubillah. Katanya ada keledai, kelaparan dia, ingin makan, sekian hari gak makan dia. Maka dia dambakan, gak sembarangan keledai, gak mau rumput dibawa diinjek-injek. Daun, wah, buat apa, tawar. Yang dia dambakan anggur di kebun itu. Anggur kan bergantungan di kebun itu. Dia berusaha pingin dapat itu anggur zen ini. Sudah mateng anggurnya. Seandainya anda dapat anggur ini. Maka dia berusaha mati-matian untuk dapat anggur itu. Himar ini. Ya karena tinggi dia berdiri dengan kedua kakinya yang belakang. Diangkat kaki depannya. Begini. Berusaha meraih itu anggur. Tapi gak dapat jatuh lagi. Ya karena tinggi. Gak tergapai. Berdiri lagi, berusaha ngambil dengan mulutnya, gak capek, jatuh lagi. Begitu entah berapa kali sampai dia capek, merasa gak mungkin dapat. Sia-sia semua usaha yang dia lakukan. Sehingga dia pergi dan mengatakan, ah anggur paling kecut. Tapi dia berusaha mati-matian ngejar dari tadi. Anggur kecut itu buat apa? Al-muhim qona'ahlah dengan apa yang ada yang Allah berikan padamu. Qala amba'ana Kamil ibnu Makram atau Mukarram. Qala haddathana Muhammad ibnu Marwan al-Bayruti. Qala haddathana Abu Mushir. Qala haddathana Sa'id bin Abdul Aziz an Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Quradhi. Disebut begitu karena beliau asalnya dari Bani Quraidah, Yahudi. Dulu ketika ditawan Bani Quraidah, walhasil yang kelihatan gede-gede orang dewasa langsung ke tukang penggal, dibunuh. Karena mereka khianat Bani Quraidah. Dibunuh oleh para sahabat. Dibunuh. Yang kelihatan gede. Tinggal kemudian Amrod. Yang usia-usia apa ABG begitulah. Belasan tahun. Gak jelas ini anak sudah balek atau belum. Kalau kelihatan balek ada kumisnya, ada mungkin jenggotnya atau suaranya gede. Berangkat, penggal. Nah, tinggal yang belum ada jenggotnya, kumis belum keluar, gak jelas ini sudah balek atau belum anak ini, termasuk Muhammad bin Ka'ab ini. Maka sahabat waktu itu disebutkan memeriksa mereka. Wala haya afidin, salah satu cara yang mereka lakukan dilihat yang di bawah. Kalau ada bulu kemaluannya berarti dia salah satu tanda kebalekan pada anak. Hasil dilihat ada berangkat penggal. Muhammad bin Ka'ab saat itu belum keluar. Sehingga dia kan masih anak-anak. Selamat dia. Hasil selamat. Hasil Allah kasih hidayah sampai beliau Islam, beriman. Bahkan bukan hanya itu, beliau belajar, menuntut ilmu sampai menjadi ulama besar. Ini Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Dari Bani Quraidah. Rahimahullah. Fi qawlihi ta'ala, beliau tafsirkan terkait ayat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, Allah janjikan bagi mereka kehidupan yang baik. Allah janjikan akan Allah berikan bagi mereka kehidupan yang baik dalam surat An-Nahl. Kata Imam Muhammad bin Ka'ab, qalal qona'ah, kehidupan yang baik adalah qona'ah. Diberi oleh Allah qona'ah pada hatinya. Merasa cukup. Bersyukur. Dengan yang Allah beri. puas, tenang hatinya, tentram, sabar dengan apa yang Allah tentukan untuknya. Wabillahi taufik, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahirrahmanirrahim.